antara engkau dan aku. Saling kasih mengasihi, bagai Rumi dan Juli, terhindar segala dusta. Caramu itu hanya guru. bisa untuk ku gambarkan di saat langkahmu menghilang, sesayup mata yang memandang terasa kau semakin jauh sayang. Sama rindu yang teramat mendalam. Kini aku memandang di kejauhan, nak ku gapai tangan ku tak sampai. Hanyalah berdoa tanpa sajumu, moga tenang hidupmu tanpa aku. Tak sampai, hanyalah kesal tak berguna. Ulanglah kau segera sebelum terlewat. Di satu hukuman kau kan rasa. Bila kau pejamkan mata, tinggallah aku bergelumang kenangan. udara tak berwarna. Kerana asyiknya ku layan kenangan, ku rela kini hidupku sendiri, ku cari cinta abadi. Alangkah pedihnya hati ini bila kau putuskan perhubungan.

tak diundang. Kurang sendamsa yang kau pamirkan membuat hati tertawa. Kau sayang, mengapa kasih?